Jika ku pandang sinarnya matamu, sebenarnya ku tahu ada diriku. Tapi itu hanyalah sebatas teman, sama-sama takut untuk mengungkapkan. Jika kulihat yang merah wajahmu, kulihat kamu cinta di hatimu. Sampai kapan tak bisa tersampaikan, hanya sebagai teman. Get your hands positive sparky remix. Sungguh sayang aku tak Ali Ziegler, Remax. Small Rick.